Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Kita lanjutkan kajian kita dari tafsir Juz Amma, dari tafsirnya Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita sudah sampai pada tafsir surat Abasa. Kita baca keterangan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kata beliau, pada ucapan Allah, wa ma alaika alla yazzakka, yakni laisa alaika syai'un idza lam yuzakki hadzal mustaghni. Maksudnya Allah menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak meladeni orang yang buta, Ibnu Ummi Maktum. Iya. Menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kata Allah, "Tayyib, kamu tidak ada tanggungan. Kamu tidak ada dosa. Seandainya orang-orang kaya tersebut tidak mau mensucikan dirinya." Barakallahu fiik. Nah, ini orang buta datang kepadamu serius mau membersihkan di diri. Sedangkan kamu tidak memiliki kewajiban, keharusan, tidak ada dosa bagi kamu ketika orang-orang kaya tersebut tidak mau membersihkan dirinya. Li'anna ismahu ala nafsihi wa laisa 'alaika ila al-balagh. Karena dosa orang kaya tersebut yang dia tidak mau mensucikan diri, yaitu untuk dia sendiri. Kamu enggak akan kena. Ya, tidak ada yang menjadi kewajibanmu melainkan hanya menyampaikan. Tsumma qala ta'ala, setelah itu Allah mengatakan, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha. Adapun orang yang datang menemuimu dalam keadaan dia apa? Yas'a, berupaya. Serius. Jadi datang kepada Nabi itu memang apa? Pengin belajar, pengen tahu, pengen ngerti. Dia sudah berusaha. Adapun orang yang mendatangimu dengan penuh usaha, wa huwa yakhsha, dalam keadaan dia memiliki rasa takut, fa anta anhu talaha, tapi kok malah kamu apa? Melalaikannya. Tidak menggubrisnya. Hadza muqabilun qauluhu amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Ini adalah lawan dari ucapan Allah. Adapun orang yang merasa kaya tapi justru kamu lebih peduli. Ya, lebih care, lebih open, lebih welcome gitu ya. Barakallahu fikum. Lebih menerima. Baik. Wa amma man ja'aka yas'a ay yasta'jil min ajli intihazil fursati ila huduri majlisin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun orang yang datang kepadamu, yaitu orang yang segera menemuimu, karena ingin mengambil kesempatan menghadiri majlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yakhsha ay yakhafu Allah azza wa jalla biqalbihi li'ilmihi wa bi'azamatihi ta'ala. Maksudnya orang tersebut adalah orang yang takut kepada Allah azza wa jalla. Dia takut dengan hatinya. Barakallahu fikum, karena ilmu yang dia miliki akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Ummi Maktum tadi datang menemui Nabi, barakallahu fikum, sangat menunjukkan apa? Keseriusan. Barakallahu. Baik, memang benar-benar ingin belajar. Dan memang pada beliau, pada Ibnu Ummi Maktum, ada perasaan apa? Khasyah. Dari keterangan Syekh, kita bisa mengambil kesimpulan terkait dengan permasalahan khasyah. Yang pertama, barakallahu fikum, baik, al-khasyah huwa atau hiya ma fil qalbi. Yang namanya khasyah itu adalah apa yang ada di dalam hati. Barakallahu fikum. Jadi bukan dengan apa yang ada di lisan. Mungkin seorang bisa mengklaim dirinya inni khasyitullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Barakallahu fikum. Tapi di dalam hatinya dia adalah orang yang lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya khasyah itu apa? Ada di dalam hati. Kemudian barakallahu fikum, faedah yang kedua, bahwasannya khasyah itu adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Iya. Khasyah itu adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Kalau khauf, rasa takut yang umum. Barakallahu fikum. Fa anta anhu talaha ay tatalaha anhu aw tataghaffal li'annahu inshaghala biru'usil qaumi la'allahum yahtadun. Tapi engkau justru tatalaha. Tatalaha itu barakallahu fikum, kalau dalam ilmu sharaf, ya, wazan tafa'ala atau tatafa'ali, itu maknanya apa? Di antaranya lah tertawa atau untuk menunjukkan kepura-puraan, gitu ya. Jadi maknanya, adapun engkau terhadap orang yang datang dengan serius, dia orang yang memang benar-benar takut kepada Allah, tapi kamu pura-pura tidak tahu. Ada Rasul tahu, tapi sengaja. Pura-pura tidak tahu. Baik. Karena kamu sedang sibuk, karena Rasul sedang sibuk dengan pembesar-pembesar kaumnya, dengan harapan mereka mendapatkan hidayah. Kalla, kata Allah, yakni la taf'al mislahana. Maksudnya, jangan kamu melakukan tindakan yang seperti itu. Kalau ada orang yang serius, pengen belajar, pengen ngerti, pengen tahu agama, ya, barakallahu fikum, yang satu gak serius pengen belajar, barakallahu fikum, dia lebih cenderung untuk barakallahu fikum, istilahnya apa? Jiping. Oh, jiping, ya. Ngaji kuping. Lewat-lewat saja barakallahu fikum. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, memberikan arahan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang ini lebih kamu harapkan, yang ini barakallahu fikum tayyib tidak begitu dipedulikan. Salah. Tetapi yang tepat adalah prioritaskan orang yang memang serius pengen belajar, pengen tahu, pengen mengerti. Ya, adapun orang yang kita harap-harap supaya dia bisa barakallahu fikum mengerti atau barakallahu fikum cinta ya dengan ilmu agama, tapi dia melalaikan, maka tidak perlu kita terlalu fokus dengan orang tersebut barakallahu fikum. Dari sini barakallahu fikum ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad akhta, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkadang jatuh dalam kesalahan. Iya, bahwasanya seorang nabi itu mungkin untuk jatuh dalam kesalahan barakallahu. Contohnya pada kasus ini. Iya. Contohnya pada kasus ini barakallahu. Di mana beliau salah dalam mengambil pertimbangan dan keputusan. Baik. Ada tahu contoh yang lain di mana Rasul juga ditegur oleh Allah ketika beliau melakukan kesalahan? Yang tahu angkat tangan? Tidak mengatakan insya Allah. Itu Rasulullah atau Nabi Sulaiman? Rasulullah. Rasulullah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Terus ada yang lain? Hah? Nah, ketika beliau ingin memintakan ampun untuk pamannya yang meninggal. La astaghfiranna lak. Iya, aku akan selalu memintakan ampun untukmu, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Ada yang lain? Hah? Mengawinkan rumah itu dalam perkara dunia. Nah, mengharapkan madu. Nah, iya, mengharapkan madu barakallahu fikum. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Cuman barakallahu fikum bedanya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, iya, teguran itu langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang mengetahui kalau itu adalah salah barakallahu fikum. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga langsung ya bertaubat dan rujuk kembali kepada kebenaran barakallahu fikum. Baik. Sehingga faedah ini barakallahu fikum sekali lagi tidak melukai kesakralan apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan disalahpahami. Terkadang ada orang, Nabi kan enggak salah. Iya. Iya. Jadi ucapannya itu enggak bisa diterima semua. Kemudian dia sebutkan contoh-contoh yang kita sebutkan tadi. Tuh, buktinya 1 2 3 4, kan? Nabi mungkin salah. Makanya ucapan beliau itu jangan diterima mentah-mentah. Nah, itu pemahaman yang terbalik namanya. Barakallahu fikum. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala justru apa? Memerintahkan kita untuk taat kepada beliau. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasul datang membawa dengannya, ambil. Apa yang beliau larang, tinggalkan. Barakallahu fikum. Allah juga mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul berkata dengan hawa nafsu melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Sehingga faedah ini barakallahu fikum tidak bisa digunakan dijadikan ya untuk menodai kesakralan ya, kesucian syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Kalau Rasul salah, Allah akan menurunkan wahyunya. Kalau Rasul salah, Allah langsung mengingatkan. Dan Rasul tidak pernah menutup-nutupi. Iya. Barakallahu fikum. Wah ini saya salah, jangan kasihlah. Tidak. Tapi disebutkan oleh Rasul dalam firman Allah. Ya, dalam banyak kasus. Barakallahu fikum. Sehingga ketika barakallahu fikum tidak ada keterangan. Iya, dari Al-Quran. Kalau Rasul melakukan kesalahan, ya berarti hukum asalnya kembali kepada itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Paham sini, ikhwan? Ya, terkadang ada orang-orang yang punya pemahaman liberal seperti itu, barakallahu fikum. Iya. Baik. Misal ketika ada nasihat dari Rasul barakallahu fikum yang melarang bagi kita untuk apa? Memberontak kepada penguasa walaupun dipukul punggungnya, walaupun dicambuk. Gitu ya. Mereka-mereka yang enggak puas dengan yang seperti ini, iya. Ya Rasul kan manusia. Mungkin saja beliau salah. Barakallahu fikum. Baik, ini adalah ucapan yang apa? Berbahaya ini. Iya, barakallahu fikum. Kalau Rasul salah, pasti akan Allah ingatkan. Kalau Rasul salah, pasti akan ada wahyunya yang turun. Ini enggak ada. Ya berarti benar. Iya, kalau menggunakan barakallahu fikum gaya peninjauan seperti itu, nanti semuanya syaratnya jadi ngambang. Mungkin saja salah. Wah, mungkin saja seperti ini. Akhirnya apa? Syarat ini tidak memiliki apa? Kekuatan. Iya. Barakallahu fikum. Apa fungsi faedah tadi terus? Kenapa kita munculkan bahwasanya Rasul juga pernah jatuh dalam kesalahan? Fungsinya adalah barakallahu fikum untuk menyadarkan manusia agar tidak mengkultuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengangkat derajat beliau melebihi dari apa? Kadarnya. Iya, sampai pada barakallahu fikum mengangkat beliau sederajat dengan Allah atau bahkan lebih. Itu maksudnya faedah ini. Iya. Hanya mengingatkan barakallahu fikum, fungsinya adalah penekanannya bahwasanya Rasul itu adalah juga manusia. Iya, yang namanya manusia barakallahu fikum sebagaimana Allah katakan, innakum tukhti'una billaili wan nahar, pasti melakukan salah siang ataupun malam. Paham ya? Itu fungsi dari faedah ini, jangan dibalik. Kalau orang liberal dibalik, iya. Justru faedah ini dijadikan apa? Untuk ya membuat syarat itu ngambang, enggak ada kekuatan. Iya, mungkin saja salah, mungkin saja. Akhirnya apa? Syariat ngambang. Itu mereka senang. Iya, itu yang disenangi oleh orang-orang liberal. Barakallahu fikum. Membuat Islam ini aturan-aturannya tidak punya kekuatan. Dibuat mereka ngambang. Atau paling tidak barakallahu fikum samar. Paham? Ya, sehingga fungsi dari barakallahu fikum faedah tadi kembali lagi untuk menunjukkan bahwasanya Rasul adalah manusia biasa. Tidak boleh diangkat sampai menjadi apa? Barakallahu fikum sederajat dengan Allah. Apa ada Ustaz? Ada. Iya. Loh, masa sih? Ya iya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "La tutruni kama atratin nasara al-Masih ibn Maryam." Karena Rasul sudah menangkap sinyal-sinyal. Barakallahu fikum. Iya. Jangan kalian berlebihan ya dalam memuji aku. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji Isa putranya Maryam. Walakin kulu Abdullah wa Rasul. Tapi katakan cukup, aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau pulang dari perang disanjung-sanjung, ya disambut dengan sanjungan. Yang barakallahu fikum, ya sanjungan tersebut ya memang ada pada beliau. Iya, di mana mereka mengatakan ya sayyidana wa ibn sayyidina, ya khairana wa ibn khairina, ya wahai pemimpin kami, putra dari pimpinan kami, wahai orang yang terbaik di kalangan kami, putra dari orang yang terbaik di kalangan kami. Dipuji-puji Rasul. Beliau ingatkan. Iya, barakallahu fikum. Qulu bi qaulikum wa la yajrimannakum syaitan. Silakan ucapkan ucapan kalian, tapi ingat, jangan sampai setan menggelincirkan kalian kebablasan. Karena barakallahu fikum, fenomena orang itu kalau sudah senang, ya, sudah kagum pada seorang tokoh, itu luar biasa loh pengaruhnya. Ya, ngefeknya kepada hati, itu bisa juga ngaruh kepada apa? Tubuh, zahir, ya kan? Jadi semuanya itu barakallahu fikum luar biasa. Ya, saya pengen ditiru-tiru. Begitu kan? Barakallahu fikum. Jika orang itu ketika dia sudah sangat mengidolakan, sangat kagum dengan seseorang, itu kalau tidak dikontrol, iya, itu bisa sampai pengkultusan. Barakallahu fikum. Baik. Dan Nabi SAW sangat paham hal ini. Iya. Beliau mempelajari, mengambil ibroh dari apa? Dari sejarah nabi-nabi terdahulu. Iya. Berasal dari kekaguman, berasal dari barakallahu fikum tayyib, kecintaan. Iya. Namun tidak dikontrol atau lepas kontrol, akhirnya jadi kesyirikan. Seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Iya, itu awal mulanya kesyirikan. Berawal apa dari? Dari tadi, kekaguman, kecintaan, pengagungan terhadap orang soleh. Iya kan? Awalnya bikin patung cuman untuk mengenang jasa. Biar kalau lihat patungnya, oh teringat, semangat lagi ibadahnya. Kalau lihat Kiai Fulan itu patungnya, nah, gitu ya. Wah, semangat. Barakallahu fikum. Kemudian ketika orang-orang yang mengerti histori pembangunan patung tadi, apa alasannya? Sudah enggak ada semua. Muncul generasi yang baru. Nah, di situ setan dapat peluang. Nah, tahu enggak kalian kenapa patung ini ada di sini? Iya, ya enggak tahu, udah ada ratusan tahun yang lalu di sini. Lah, dulu nenek moyang kalian nyembah ini. Nah, cara kelamik. Ya, itu dari situ. Baik. Barakallahu fikum. Makanya Rasul itu sangat ngeri, iya, sangat khawatir. Sebelum meninggal pesan-pesan terus. Barakallahu fikum. Masalah kuburan itu, jangan sampai la taj'alu qabri 'idan, kata Rasul. Jangan, mohon kuburanku jangan dijadikan tempat haul. Itu haul. Itu pesan Rasul sangat gamblang. Riwayat Bukhari Muslim, ya, kata Rasul, jangan kuburanku dijadikan tempat haul. Nah, orang zaman sekarang, Allah musta'an, ya, barakallahu fikum. Itu namanya ghulu. Barakallahu fikum. Rasul sendiri mengatakan, jangan jadikan kuburanku tempat haul. Barakallahu fikum. Baik. Itu sudah pesan jauh-jauh hari. Karena beliau itu sangat khawatir. Karena beliau tahu, iya, karakter pengikut umat itu seperti itu. Kalau sudah nabinya meninggal, wah sudah, nanti diagungkan itu kuburan mesti. Barakallahu fikum. Makanya para sahabat pun barakallahu fikum, iya, bersikap barakallahu fikum ketat. Iya. Barakallahu fikum terhadap kuburan kuburan Nabi. Itulah alasan kenapa beliau dikuburkan di kamarnya. Karena apa? Khawatir kalau ditaruh di tempat terbuka, wah sudah nggak lama itu sudah rame. Iya, barakallahu fikum. Baik. Alasan yang lain kenapa? Nah, karena seorang Nabi itu dikuburkan di mana dia wafat. Barakallahu fikum. Baik. Intinya barakallahu fikum sudah ada, ya, kekhawatiran Rasul, pengkultusan tadi, dan ternyata terbukti barakallahu fikum. Iya, disebutkan dalam sebuah qasidah. Qasidah itu seperti bait-bait syair, ya, yang dikenal dengan Al-Burdah namanya. Karya Al-Busiri. Ya, di situ dia masyaallah sanjungan kepada Rasul, ya. Baik. Luar biasa. Ya, mungkin maksudnya awalnya bagus, ingin menyanjung Rasul, menghormati Rasul, tapi akhirnya tadi kalau terlalu itu akhirnya kebablasan. Dia mengatakan, ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka indal hudusil hadithil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, aku tidak punya tempat bersandar kecuali kepadamu ketika menimpaku kejadian-kejadian yang membuat aku gundah gulana. Loh, masa bersandarnya kepada Nabi? Iya, pasrahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala kemana dong? Enggak ada. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Iya, ada barakallahu fikum orang-orang yang akan mengkultuskan beliau. Makanya faedah ini dimunculkan. Iya, beliau itu adalah manusia biasa, tidak memiliki hak uluhiyah, hak untuk disembah, hak untuk diibadahi, hak dalam bab rububiyah juga tidak punya, untuk hak mengatur alam semesta yang dijadikan barakallahu fikum sebagai apa? Sandaran dalam keadaan suka dan duka. Iya. Beliau ada kadarnya sendiri, ada porsinya sendiri. Barakallahu fikum. Baik, itu faedah yang pertama, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin untuk jatuh dalam kesalahan dengan persepsi barakallahu fikum yang kita sebutkan tadi. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil barakallahu fikum adalah, ya, hendaknya seorang dai lebih memprioritaskan para mad'u yang memiliki semangat dalam menimba ilmu. Ya, semangat dalam menimba ilmu. Barakallahu. Baik. Ini juga poin perlu dipahami baik-baik. Ya, takutnya salah paham. Karena mungkin ada yang akan memahami, wah, berarti ya sudah. Dia enggak mau ngajar di mana-mana, dia cuma mau ngajar di pondok. Karena yang di pondok ini serius pengen belajar berarti kan? Gitu ya. Guys, aku enggak mau. Ustaz, talin tempat kita, Ustaz. Nah. Ya, saya cuma mau ngajar yang serius belajar. Kalau kalian semua pengen belajar, ke pondok saya. Ya, dia nggak mau ngisi taklim kemana-mana. Pokoknya tetap di pondok. Barakallahu fikum. Apakah seperti itu pemahamannya? Hah? Ya tentu tidak. Barakallahu fikum. Iya. Tapi maksud dari faedah ini barakallahu fikum adalah ketika terjadi apa namanya? Hah? Tazahum, tabrakan. Iya, barakallahu fikum. Mana yang harus dia pilih? Maka dipilih yang lebih aslah tentunya. Orang-orang yang barakallahu fikum memang serius pengen belajar. Iya, pengen tahu, pengen mengerti barakallahu fikum. Dan itu dia bisa barakallahu fikum menilainya. Oh, yang di sini yang serius, ini yang barakallahu fikum. Tayyib, ya. Iya, belum begitu serius, gitu ya, barakallahu fikum. Jadi tinjauannya itu bukan tebalnya amplop, ya, bukan tebalnya amplop, barakallahu fikum. Ada jadwal bersamaan, diminta ngisi di sini sama di sini, iya, Lihat dulu dong kemampuan kalian berapa. Gitu ya. Barakallahu fikum. Yang di sini barakallahu fikum mampunya 5 juta, yang di sana 10 juta. Oke, 10 juta kita. Hah? Barakallahu fikum deal, ya. Yang 5 juta cancel. Wah, itu salah. Ya, tapi dia melihat mana yang lebih aslah. Barakallahu fikum ya. Baik. Mungkin barakallahu fikum ternyata yang lebih aslah adalah yang enggak ada amplopnya sama sekali. Pulangnya cuma bawa singkong sama pisang, barakallahu fikum ya. Tapi masya Allah di masjidnya rame, masyarakatnya semua pengen belajar. Tanya Ustaz gimana caranya sholat, tanya Ustaz gimana puasa saya, tanya Ustaz. Wih, kelihatan orang yang antusias dengan ilmu, pengen mengerti, tahu orang-orang ini memang orang-orang yang butuh bimbingan, barakallahu fikum. Kalau orang dai tersebut seorang dai yang memang tulus dalam dakwahnya, dia pilih yang oleh-olehnya singkong sama pisang. Walaupun barakallahu fikum di situ tabrakan, ya. Ada tawaran barakallahu fikum, ya. Barakallahu fikum tempatnya eksekutif di hotel ini. Nah, gitu ya. Berasi barakallahu fikum, tayyib. Iya. Amplopnya 10 juta. Barakallahu fikum. Tayyib. Di situ akan kelihatan, ya. Dai tersebut apakah memang dia ingin membina umat atau membina pribadinya sendiri, ya. Membina dunianya sendiri. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu. Mungkin ini yang bisa kita bahas, sudah memasuki waktu isya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.